الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله kemarin telah kita bahas sebagai mukaddimah penjelasan berhubungan dengan pentingnya mempelajari asma wa sifat dilihat dari tiga segi. Apa saja itu? Indak ya Ridwan. Baik. Itu tiga sisi ya khanifillah, di mana pembahasan asma wa sifat memiliki arti penting dalam kehidupan kita. Yang pertama dari pembahasannya karena membahas tentang sifat-sifat Allah dan nama-namanya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mulia, maka pembahasan tentang sifat-sifat dan nama-namanya adalah pembahasan yang sangat mulia. Yang kedua, kita pelajari ini sangat penting karena banyaknya manusia dan kelompok-kelompok yang terjatuh dalam kekeliruan seputarnya. Maka kita butuh mengetahui yang benar dalam masalah ini agar selamat dari kekeliruan. Kemudian yang ketiga dari sisi dampak pada orang yang mempelajarinya, yang menunjukkan ilmu ini ilmu ghaya, ilmu yang menjadi tujuan. Kenapa? Karena berdampak langsung pada keimanan. Di antara sebab utama bertambahnya iman yaitu ma'rifatul asma'illahi wa sifati, mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah. Karena seorang paham makna dan kaidah-kaidah seputarnya, maka semakin kuat keimanannya bi'idznillahi azza wa jal. Tayyib. Dan kitab ini kemarin telah kita ketahui khanifillah sekilas dari pengantar Syekh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala tentang cakupan kitab dan bagusnya kitab ini. Di sisi yang lain juga mudahnya untuk kita memahami apa yang dituliskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Namun sebelum kita masuk sebagai mukaddimah yang kedua untuk pembahasan kitab ini, kita baca dulu sekilas tentang biografi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah agar kita bisa mengambil faedah dari biografi beliau yang penuh dengan pujian ini. Yang kita ketahui beliau termasuk di antara masyayikh ahli sunnah wal jamaah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan pada ilmu beliau. Bahkan diterima oleh kebanyakan kaum muslimin dan tidak diingkari keilmuannya bahkan oleh orang-orang yang menyelisih ahli sunnah dalam masalah ini. Baik, kita baca sekilas yang tidak semuanya. Nama beliau ikhwani fillah yaitu Abu Abdullah Muhammad ibn Saleh ibn Muhammad ibn Sulaiman ibn Abdurrahman Al-Uthaymin Al-Muhaybi Al-Tamimi. Jadi nama beliau Muhammad ibn Saleh. Baik. Dan Al-Uthaymin adalah apa? Nisbah kepada Jad Akbar. Makanya terkadang Muhammad atau dikenal dengan Ibnu Utsaimin, nisbah kepada apa? Kakek yang jauh. Karena kakek beliau Muhammad, tapi lebih dikenal dengan Ibnu Utsaimin. Nisbah kepada kakeknya yang jauh. Lahir pada bulan Ramadan tahun 1348 di Oneza, salah satu kota di daerah Qasim di Mamlakah Saudiyah. Nah, dan beliau dari sisi keilmuan termasuk di antara murid-murid terkemuka dari Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan ini termasuk guru beliau yang paling masyhur. Nah, dan banyak mengambil tayyib, gaya serta faedah dari Imam As-Sa'di khalifillah dari sisi bagusnya dalam menjelaskan dan mudahnya dalam menyampaikan. Nah, tayyib usul beliau banyak. Nah, tayyib terwarnai dengan guru beliau ini, yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di, pengarang kitab Taysir Aziz Al-Hamid, Taysir Al-Karim Al-Rahman. Nah, dan mempelajari Al-Quran, perhatikan, ta'allam Al-Quran Al-Karim ala jaddihi min jihadi ummi Abdurrahman Ibn Sulaiman Ad-Damir, thumma ta'allam Al-Kitabata wa syai'an min al-adabi wal-hisab. Nah, ini di antara hal-hal yang memang awal-awal dibutuhkan oleh seorang talib ikhwanifillah semenjak kecil, yaitu mempelajari Al-Quranul Karim, dan qira'ah dan hifz, kemudian mempelajari kitabah, mempelajari penulisan, dan mempelajari adab serta hitungan. Nah, maka hendaknya bagi para orang tua memperhatikan sisi ini ikhwanifillah, Al-Quran, kemudian tulisan. Karena seorang kalau tulisannya bagus, rapi, dia akan senang mencatat. Nah, senang mencatat. Kan seorang bisa menilai sendiri, nah, ini tulisanku, eker-ekeran, malas untuk membaca lagi. Nah, tapi kalau sudah dibiasakan sejak kecil bagus, tapi rapi, maka dia akan senang untuk apa? Untuk menulis, mempelajari, dan murojaah. وحفظ القرآن عن ظهر قلب في سن مبكرة وكذا مختصرات المتون في الحديث والفقه. Ya, menghafal Al-Quran di luar kepala, dalam artian mutqin, pada umur-umur yang mubakirah, yaitu umur-umur permulaan beliau ketika masih kecil. Dan juga menghafal mata-mata yang ringkas dalam ilmu hadis dan fikih. Ya, sekilas tentang awal dari keilmuan beliau, kemudian berguru kepada Syekh Nasir As-Sa'di, Ibnu Nasir As-Sa'di, tayyib, dan termasuk di antara murid kibar beliau. Dan dikenal dengan An-Najabah wa Dhaka' wa Sun'at At-Tahsin. Dikenal dengan apa? Dengan kecerdasan ikhwanifillah. Dan cepatnya dalam apa? Dalam menghasilkan ilm. Dan ini yang hendaknya juga kita contoh ikhwanifillah. Adapun sisi kecerdasan itu hibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan semangat dan dengan keuletan bi'idznillah azza wa jalla, seorang akan mampu menghasilkan ilmu. Dan kalau kita perhatikan dari mereka-mereka yang menulis biografi beliau, mereka semuanya menceritakan tentang apa, bagaimana beliau semangat dan memanfaatkan waktu yang ada dengan betul-betul apa, betul-betul teliti. Sampai-sampai dikatakan di halaman 9 di paragraf paling bawah, amda waktuhu fit ta'limi wa tarbiyati wal ifta'i wal bahdi wa tahqiq. Walahu ijtihadatun wa ikhtiyaratun wa faqah. Lam yatruk li nafsihi waqtan lirraha hatta idza sara ala qadamayhi min manzilihi ila al-masjid wa ada ila manzilihi. Fa innan nas yantadirunahu wa yasiruna ma'ah. Yas'alunahu fayujibuhum wa yusajjiluna ijabatihi wa fatawa. Nah, waktu beliau berlalu dalam apa pengajaran dan dalam mendidik serta fatwa dan membahas serta mentahdzib. Beliau memiliki ijtihad dan pilihan-pilihan yang muwaffaqah, yang mendapatkan taufik. Tidak meninggalkan untuk dirinya waktu istirahat, dalam artian waktu untuk santai-santai. Sampai ketika beliau berjalan dengan kedua kakinya dari rumah menuju ke masjid dan kembali lagi ke rumah, manusia sudah menunggu, ya, menunggu dan ikut berjalan bersama beliau bertanya dalam perjalanannya ketika berangkat maupun ketika pulang. Fayujibuhum mayusajiruna ijabatihi wa fatawa. Kemudian beliau menjawab pertanyaan mereka dan mereka pun mencatat, ya, merekam jawaban-jawaban beliau dan fatwa-fatwa beliau. Dan dari sisi ta'lim, beliau memiliki keunggulan tersendiri dari yang lainnya, ikhwan fillah. Karena apa? Mudahnya dalam memahamkan. Dan bagusnya dalam menjelaskan. Sebagaimana kita perhatikan sendiri kitab-kitab beliau, ikhwan fillah. Dan banyak kitab-kitab beliau yang ditulis hasil dari apa? Hasil dari pelajaran. Dan tidaklah seperti ini kecuali seorang alim yang memang betul-betul pokok ilmunya, ikhwan fillah, sehingga ucapan kemudian ditulis menjadi kitab. Ucapan ditulis menjadi kitab. Lihat Al-Qaulul Mufid, syarah kitab Tauhid. Lihat syarah beliau terhadap Wasitiyah. Yang kedua kitab ini kemudian menjadi rujukan, di antara rujukan-rujukan utama terhadap syarah matan. Yakin, ikhwan fillah, mereka-mereka yang ingin mengajarkan kitab Tauhid atau ingin membahas kitab Tauhid secara tuntas, butuh untuk melihat Qaulul Mufid. Bahkan kemudian dimasukkan dalam deretan syarah terbaik bersama dengan kitab Fathul Majid dan yang lainnya. Demikian pula syarah Al-Wasitiyah, syarah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Yang ini juga adalah hasil dari transkrip rekaman pelajaran beliau kemudian ditranskrip, ditulis. Ini juga masuk dalam deretan syarah terbaik. Syarah terbaik berarti setara dengan kitab-kitab yang ditulis. Padahal namanya orang menyampaikan tentunya berbeda dengan orang yang menulis dari sisi bagusnya susunan. Tapi demikianlah. Ini menunjukkan keutamaan beliau, bagaimana dalam pelajaran kok bisa sampai seperti orang mengarang. Makanya syarah-syarah beliau, ikhwani fillah, bagus untuk dijadikan sebagai rujukan dan juga latihan bagi mereka-mereka yang baru-baru awal mempelajari bahasa Arab, ikhwani fillah. Untuk mempraktekkan kaidah-kaidah nahwu, mempraktekkan bagaimana dia membaca dengan benar, saya sarankan untuk banyak membaca kitab-kitab Syekh Ibnu Utsaimin. Kenapa? Karena diberi keunggulan mudahnya dari susunan, juga pemilihan kata-kata yang mudah. Baik. Sebelum membaca syarah-syarah yang lain. Kemudian di antara sisi yang Syekh memberikan perhatian, ikhwan fillah, yaitu dari sisi nasihat. Sebagaimana dikutip pada halaman yang ke-10, paragraf yang ketiga dari bawah. Dikatakan di sini, wa yahtamu bil janibil wa'dhi alladhi khassahu bi nasibin wafirin min durusihi lil inayah bih. Dan beliau memberikan perhatian dari sisi al-wa'di, yaitu dari sisi pemberian nasihat yang beliau khususkan dan diberikan apa bagian yang sempurna dalam pelajaran-pelajaran beliau untuk apa diperhatikan. Kenapa Afan Ifillah? Karena memang al-wa'd, yaitu nasihat. Nah, wajangan ini dibutuhkan sekali untuk apa? Untuk meluruskan niatan, untuk juga apa? Memperbaiki gaya hidup kita. Karena seorang mungkin mempelajari dan memiliki ilmu yang luas, tapi kalau dari sisi ini dia tidak memperhatikan gaya hidupnya, memiliki pengetahuan banyak tapi ibadahnya na'am lemah. Memiliki na'am pengetahuan yang luas tapi dari sisi na'am hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala tidak dia perhatikan, maka ini akan ada apa? Cacat. Dan kebanyakan mereka-mereka yang menyimpang khalifillah dari orang-orang yang diberi kecerdasan karena apa? Menyepelekan sisi ini. Nah, wa kana daiman yukarriru 'alal asma'i al-ayatal karimata wa'lamu annakum mulaqu. Dan adalah dulu beliau senantiasa mengulang-ulang, nah, memperdengarkan ayat yang mulia ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu annakum mulaqu. Ketahuilah bahwasanya kalian itu akan bertemu dengannya, yaitu akan bertemu dengan Allah. Nah, wa yaqul, dan beliau mengatakan, wallahi law kanat qulubuna hayyah la kana li hadhihi al-kalimati waq'un fi nufusina. Ini faedah yang butuh kita na'am ingat-ingat akan fillah. Nah, ayat ini memang kalau kita perhatikan dan hati kita hidup, ya keadaannya seperti apa yang dikatakan oleh beliau rahimahullah. Wa'lamu annakum mulaqu, ketahuilah bahwasanya kalian itu akan berjumpa dengan Allah. Kalau kita akan berjumpa dengan Allah, maka persiapkan. Nah, kita mesti akan berjumpa dengan Allah. Nah, maka pilih perjumpaan yang penuh dengan apa? Dengan nikmat, di mana Allah memuliakan hamba-hambanya yang ketika di dunia mengisi dengan amalan-amalan ketaatan, ataukah perjumpaan yang penuh dengan ketakutan dan azab. Makanya beliau katakan, demi Allah, seandainya hati-hati kita itu hidup, maka sungguh kalimat ini akan apa? Akan sangat mengena di hati-hati kita. Nah, akan sangat mengena pada jiwa kita. Yaitu bahwasanya kita akan bertemu dengan Allah. Kalau hati kita hidup ikhwanifillah, ya berarti butuh kita persiapkan pertemuan tersebut. Seseorang ikhwanifillah, kalau dijanjikan dia akan bertemu dengan pejabat misalnya, atau bertemu dengan orang yang mulia, maka dia akan mempersiapkan diri. Nah, dipanggil presiden misalnya, nah, akan ada jadwal bertemu dengan presiden. Ada sebagian yang gak tidur, ini mau dipanggil Pak Jokowi, semalam anda tidur. Nah, tayyib, ini dengan sesama manusia. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala di sini menegaskan, wa'lamu annakum mulaqu. Nah, ketahuilah bahwasanya kalian itu sungguh-sungguh akan bertemu dengannya. Tidak ada keraguan. Nah, maka kalimat ini juga kalimat yang bagus kita ingat. Wallah law kanat qulubuna hayya la kana li hadhihi al-kalimati waq'un fi nufusina. Nah, ini salah satu mawaidah yang dikatakan di sini senantiasa beliau ulang-ulang. Nah, dan beliau juga memberikan perhatian dalam apa membimbing para thalabatul ilm dan juga bersabar dalam mengajari mereka. Juga ada faedah yang bagus afanifillah, bahwasanya pelajaran beliau beliau juga memperhatikan dari sisi apa tahsil. Jadi hendaknya memang seorang dalam menghadiri majelis ilmu bukan hanya sekedar istimak, ya bukan hanya sekedar ingin dengar saja, jangan. Tapi hendaknya apa? Dia membeli perhatian dari sisi tahsil, ada enggak hasilku. Nah, ini yang penting. Karena kalau kita hanya sekedar memperhatikan dalam menghadiri majelis ilmu cuma yang penting mendengarkan, tanpa mengoreksi diri hasil yang didapatkan ikhwan fillah, bertahun-tahun ya segitu-segitu aja. Bertahun-tahun nah dalam menuntut ilmu kesana kemari, mungkin sudah apa ribuan majelis ilmu yang dia hadiri. Nah, dari mengenal dakwah salafiyah misalnya. Tapi sudah banyak majelis-majelis ilmu dari na'am da'i yang satu ke da'i yang lain, bahkan mulai dari apa fitnah yang satu ke fitnah yang lain. Nah, tapi butuh apa melihat sisi tahsin. Nah, hasil yang aku dapat ada tidak. Nah, baik. Kemudian ada hal yang perlu diketahui di sini, Fanifila berhubungan dengan biografi beliau, karena biografi beliau panjang, dan di antara tulisan yang lengkap menjelaskan tentang biografi beliau adalah kitab Ad-Durr Tsamin tentang biografi Syekh Ibnu Utsaimin. Nah, di sini ada hal penting, karena berhubungan dengan perkara yang banyak manusia menjadikan perkara tersebut sebagai apa? Sebagai tameng untuk perbuatan-perbuatan maksiat, yang pada hakikatnya ini adalah kedzaliman atas diri Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu berhubungan dengan masalah gambar fotografi. Kalau kita ketahui bersama ikhwanillah, bahwasanya hukum fotografi sebagaimana hukum menggambar dengan tangan masuk dalam keumuman larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ancaman mereka-mereka yang menggambar makhluk yang bernyawa. Tayyib, kullu musawwirin finnar. Dalam riwayat yang lain, inna ashaddan nasi adzaban yaumal qiyamah al musawwirun. Orang yang paling keras adabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menggambar makhluk yang bernyawa. Nah, kita ketahui bahwasannya di antara ijtihad Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam masalah ini, bahwa beliau menganggap ikhwanakillah bahwasannya fotografi, yaitu memfoto makhluk yang bernyawa, ini beda hukumnya dengan apa? Dengan gambar tangan. Baik, dengan gambar tangan. Ini dari sisi orang yang membuatnya. Tapi dari sisi hasilnya, Khanifillah. Nah, beliau kemudian tidak membebaskan secara mutlak, dalam artian berarti boleh secara mutlak seorang apa berfotoria atau memajang foto hanya sekedar untuk kenang-kenangan atau sekedar untuk disimpan. Sebagaimana adalah Anda tulis juga pembahasan ini dari apa terjemah penjelasan beliau sendiri. Bahwasanya beliau tetap membatasi, tidak boleh untuk apa memfoto atau menggunakan gambar-gambar fotografi ini, kecuali kalau ada keputusan yang penting, ada kebutuhan yang penting seperti SIM, KTP dan yang lainnya. Sehingga jelas, memukul rata atau membawa fatwa beliau secara mutlak ini adalah kedzaliman. Dan juga ikhwani fillah dalam masalah apa video. Nah, ini yang akan kita baca dalam biografi beliau ikhwani fillah yang menunjukkan pengingkaran beliau dalam masalah ini. Ya, dalam kitab ini Ad-Durr Tsamin halaman yang ke-293. Dari persaksian orang yang menghadiri sendiri apa majelis beliau. Beliau katakan wa mimma adzkuruhu fi hadzal bab, dan di antara perkara yang aku ingat pada bab ini yaitu bab ingkarul munkar syekh. Karena sedang membicarakan tentang apa? Semangatnya Syekh Ibnu Utsaimin dalam ingkarul munkar. Di antara yang butuh di sebutkan adalah anna syekha kana sayuhadiru fil jami'atil islamiyati bil madinatil munawwarah. Adalah dulu Syekh akan menyampaikan muhadharah di Jami'ah Islamiyah, ya, di Universitas Madinah. Wa kana yujadu bil qa'atil kubra adadun min kamiratit taswiri wal video. Dan adalah didapati di aula yang besar itu, nah, sejumlah kamera-kamera video. Ya, kamera-kamera video untuk mungkin dipancarkan, untuk direkam. Faqama syaikhu qabla su'udihi al-minassah lil muhadarah bil mururi ala ashabil kamirat wa nakkasaha bi nafsihi wahidatan ba'da wahidi. Maka Syekh pun berdiri sebelum naik ke na'am ke mimbar untuk muhadarah, dan dengan melewati orang-orang yang membawa kamera itu. Wa nakkasaha bi nafsihi, kemudian beliau apa? Beliau tundukkan kamera-kamera itu untuk tidak mengarah kepada beliau. Wahidatan ba'da wahidah, satu persatu beliau apa? Beliau na'am taib telungkupkan atau apa? Na'am, maksudnya ditutup supaya apa? Tidak na'am tidak merekam dan tidak menyoting beliau. Thumma sa'ida 'ala al-minassah, kemudian baru beliau naik ke mimbar. Na'am, ke panggung. Ya, panggung yang dibuat tinggi untuk menyampaikan muhadharah sehingga dilihat oleh para hadirin. Tayyib. Wa qabla bad'il muhadharah, dan sebelum beliau mengawali muhadharah, qala innani la asmahu li ahadin bitaswiri. Wa man sawwarani fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Thumma bada'a fil muhadharah. Naam. Nah, sebelum mengawali beliau kemudian mengucapkan kalimat ini. Sungguhnya aku tidaklah mengizinkan seorang pun untuk apa? Memfotoku atau mensotingku. Karena taswir berarti masuk di sini foto, nah, ataupun video, karena kameranya macam-macam ini. Nah, kamera atau taswir bil video. Maka siapa saja yang memfoto atau mensotingku, aku adalah musuh dia pada hari kiamah kelak. Nah, ini kalau kita perhatikan merupakan bara'ah beliau, melepas dirinya beliau afanifillah dari na'am semua na'am video-video yang direkam, yang disebar, na'am yang di situ ada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi itu bukan dalil bahwasanya beliau membenarkan dakwah dengan video. Bahkan beliau mengingkari. Nah, pengingkaran bukan na'am pada majelis yang kecil afanifillah, saat itu majelis yang besar. Nah, karena di aula Jami'ah Islamiyah. Tayyib. Bahwasanya beliau berlepas diri, innani la asmahu li ahadin bitaswiri wa man sawwarani fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Sungguhnya aku tidak mengizinkan seorang pun untuk memfoto atau mensotingku, maka siapa saja yang memfoto atau mensotingku, aku adalah musuhnya pada hari kiamat. Subhanallah. Lalu di mana mereka-mereka yang kemudian na'am tayyib menyatakan bahwasanya ulama kibar, nah, mereka mayoritasnya berfatwa tentang bolehnya na'am dakwah dengan video. Bahkan kalau kita perhatikan, ini Syekh Ibnu Utsaimin sendiri mengingkari tentang dirinya. Nah, tentunya kalau beliau mengingkari untuk dirinya, bagaimana membolehkan untuk orang lain? Nah, demikian pula nah Syekh bin Baz. Kalau Syekh bin Baz lebih jelas lagi tentang apa pengingkaran beliau tentang ta'lim dengan video dan yang lainnya. Ini kalau kita ingin mengambil na'am contoh dan fatwa dari mereka-mereka yang na'am merupakan kibarul ulama. Maka fal yasma' hadha kullu man la yafqahu qawla syekh at-taswir al-fotografi alladhi yakunu li hajati syakhs kalhawiyyati wa ghairiha wa baina at-taswir lil-iqtina'i wa dhikra. Maka hendaknya dengar setiap orang yang tidak paham terhadap perkataan Syekh tentang masalah apa? Masalah fotografi. Di mana Syekh membedakan ikhwan fillah antara apa? Sesuatu yang memang dibutuhkan, nah, seperti KTP, paspor dan yang lainnya, dan antara apa? foto untuk sekedar kenang-kenangan dan sekedar apa disimpan. Dan ini semua adalah apa? Kedzaliman. Kedzaliman atas beliau rahimahullahu taala. Dan biasa ikhwan fillah, orang-orang yang memang sukanya tatabbu' rukhas, mencari-cari keringanan dari fatwa para ulama, kapan dapat sesuatu yang bisa digunakan untuk melegalkan apa-apa yang sudah sejak awal memang mereka inginkan sesuai dengan hawa nafsu, maka mereka pun akan apa gunakan sebagai pijakan walaupun tidak sesuai dengan keinginan orang yang menyampaikan fatwa, termasuk dalam masalah ini, dalam masalah na'am fotografi. Tayyib. Ini tanbih penting na'am dan juga faedah dari biografi beliau bahwasanya na'am beliau ikhwan fillah berlepas diri dari semua orang-orang yang apa yang mensampingnya atau memfotonya. Tayyib. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala selain dikenal dengan sisi keilmuannya khalifillah juga dengan kezuhudannya. Nah, dari sisi zuhud disebutkan banyak khalifillah sisi-sisi nah yang menunjukkan zuhudnya beliau, termasuk ketika mendapatkan hadiah mobil yang bagus, beliau lebih memilih mobil tuanya. Nah, karena itu masih cukup untuk bisa mengantar beliau ke tempat-tempat yang beliau inginkan. Nah, dan di antara hal yang hal yang lucu yang disebutkan dalam biografi beliau rahimahullah, yaitu ketika beliau naik taksi. Dan karena apa? Banyak orang rahimahullah dari sopir-sopir taksi di Saudi sendiri, mereka mengenal namanya dan mendengar apa fatwa-fatwanya, tapi ada yang belum melihat. Nah ketika beliau naik taksi, nah ngomong dengan apa dengan sopir taksi, siapa engkau? Nah kemudian Syekh menyebutkan Muhammad ibn Saleh Utsaimin. Enggak percaya orang ini. Nah diketawain sama apa? Sama sopir taksinya. Hah? Muhammad bin Saleh Utsaimin. Kalau demikian saya Ibnu Bas. Nah, yang dikiranya orang yang sedang naik taksi itu adalah cuman sekedar apa? Sekedar ngelucu saja, dalam artian enggak betulan ketika ditanya siapa engkau? Muhammad bin Saleh. Ya, Utsaimin. Nah, tidak percaya, makanya untuk apa ngimbangi, kalau kamu Utsaimin, saya Ibnu Bas. Maka kata Syekh, kalau Ibnu Bas buta. Dijawab oleh Syekh Utsaimin, kalau Ibnu Bas buta, antum kok bisa nyupir taksi? Tayyib. Kemudian setelah Utsaimin betul-betul tahu ikhwanifillah bahwasanya itu Syekh Ibnu Utsaimin, ya, sopir taksi minta maaf kepada Syekh rahimahullahu taala. Ini menunjukkan bahwasanya dari sisi penampilan memang apa beliau yang penampilan sebagaimana keadaan orang-orang biasa. Tayyib. Barakallahu fiikum. Adapun tentang wafat beliau yang merupakan musibah besar bagi Islam dan kaum muslimin, terkhusus bagi ahli sunnah wal jamaah. Beliau wafat pada bulan Syawal tahun 1421. Yang dengannya terangkat ilmu yang banyak akhirnya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, "Inna Allah la yanzi'u ilman intiza'an." Walakin yanzi'uhu biqabdil ulama. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu dengan dicabut langsung dari apa min suduril rijal, dari dada-dada manusia. Tapi apa Allah cabut ilmu dengan apa? Dengan meninggalnya ulama satu persatu meninggal. Karena tentunya seorang alim meninggal ya ilmu yang bersama beliau juga ikut apa? Ikut berakhir. Kecuali apa-apa yang kemudian ditinggal dari kitab-kitab beliau. Dari kaset-kaset dan dari apa murid-murid beliau yang menyampaikan ilmu yang beliau bawa. Tapi tentunya apa? Dengan meninggalnya beliau tentunya ini musibah. Kenapa? Karena kalau hidup bisa langsung bertanya. Pendapat yang benar, apa fatwa dalam masalah ini dan itu. Dan meninggalnya beliau afanifillah. Yang selain menjadi musibah besar bagi kaum muslimin, juga apa padanya ayat min ayatillah, dalam artian menunjukkan bagaimana beliau diterima di hati-hati kaum muslimin. Karena yang kemudian menyaksikan penguburan beliau di hari berikutnya, karena meninggalnya sebelum maghrib, kemudian dikuburkan pada hari esoknya. Pada hari Kamis. Meninggalnya pada hari Rabu menjelang maghrib. Disaksikan oleh al-alaf al-mu'allafah, yaitu ribuan manusia yang kemudian mengantarnya sampai ke pekuburan. Yang ini tidak bisa disifati kata pengarang di sini. Dari kafatullah yu'tihi man yasha. Sebagaimana dikatakan apa? Bainana wa baina ahli bid'ah apa? Fil janazah. Antara kita dengan ahli bid'ah ikhwan fillah yaitu pada janazah. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala akan jadikan qabul, akan jadikan penerimaan di hati-hati manusia ketika meninggal. Mungkin ketika hidupnya ikhwan fillah dibenci. Tapi ketika meninggal akan Allah Subhanahu wa taala jadikan hati-hati menerimanya. Kemudian orang-orang berbondong-bondong untuk menyolatinya. Walaupun dulu mungkin benci, walaupun dulu tidak terima dengan fatwanya dan seterusnya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza ahabballahu al-'abda nada Jibril innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbah. Fa yuhibbuhu Jibril. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seorang hamba maka Allah akan memanggil Jibril. Kemudian mengatakan sungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia, maka Jibril pun mencintainya. Fayunadi Jibril fi ahli sama', innallaha yuhibbu fulanan fa uhibbu. Kemudian Jibril memanggil penduduk langit mengatakan sungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu ahli sama', maka penduduk langit pun mencintainya. Tsumma yud'u lahul qabul fi ahli al-ardh. Kemudian diletakkan penerimaan pada penduduk bumi. Dan ini yang kita harapkan. Semoga beliau termasuk di antara mereka-mereka yang tercakup dalam hadis ini, dan kita pun berharap semoga mendapatkan apa-apa yang juga disebutkan dalam hadis ini. Nasallallahu azza wa jalla al-afiyah wa salama. Ini sekilas tentang biografi beliau. Dan sebelum kita masuk dalam inti kitab. بارك الله فيكم نقتني بهذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك